Mana cilo-cilonya Indonesia? Ada Ramayana, juga ada Soreng Community. Tihan Audi Q Palapa. Kau ratau ngapain kasih buat tepuk tangannya.